ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa fi sahihi an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jal. Diriwayatkan dalam as-sahih, ya as-sahih maksudnya di dalam sahih Muslim, ya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih Muslim itu dari sahabat Abu Malik, dari jalan Abu Malik Al-Asja'i. Abu Malik Al-Asja'i dari ayahnya. Ayahnya yang sahabat. Nama ayahnya Tariq ibn Asyam. Abu Malik sendiri nama beliau Sa'ad ibn Tariq. Ya. Jadi nama lengkapnya Sa'ad ibn Tariq ibn Asyam Al-Asja'i. Itu Abu Malik. Kalau meriwayatkan dari ayahnya, berarti ayahnya namanya siapa? Tariq ibn Asyam. Baik. Dikatakan di sini, man qala la ilaha illallah. Siapa yang berucap la ilaha illallah. Datang di dalam riwayat Imam Ahmad, lafadznya man wahhadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah. Itu di lafadz Imam Ahmad. Nah, ini berarti menafsirkan tauhid dan menafsirkan apa? La ilaha illallah. Iya. Baik. Ini menafsirkan tentang la ilaha illallah. Jadi siapa yang berucap la ilaha illallah dan dia kafir terhadap apa yang diibadahi dari segala sembahan selain daripada Allah, maka haram darah, haram harta dan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal, dan perhitungannya terserah kepada Allah azza wa jalla. Iya. Maksudnya hisabnya itu Allah yang akan menegakkannya. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan balasan untuknya pada hari kiamat sesuai dengan niat dan keyakinannya. Sesuai dengan niat dan keyakinannya. Maka di dalam hadits ini Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwa manusia itu tidak boleh dibunuh dan tidak boleh diambil hartanya kalau dia menegakkan dua hal. Yang pertama dia berucap la ilaha illallah, dan yang kedua dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Jelas ya? Apabila dua hal ini kelihatan padanya, maka haram darah dan hartanya. Maka sisi pendalilan penulis dari hadith ini jelas ya. Ini hadith dari hadith yang sangat terang menjelaskan makna la ilaha illallah. Kalau di riwayat Imam Ahmad, ya, lafadznya man wahhadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang mentauhidkan Allah? Siapa yang mentauhidkan Allah? Jadi ada tauhid dan ada apa? Ada la ilaha illallah. Ini dua penafsiran sekaligus ditafsirkan. Bahwa tauhid dan la ilaha illallah itu harus ada kekafiran terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini sisi pendalilan pokok penulis di sini. Rahimahullahu ta'ala. Beliau ingin menegaskan bahwa tauhid itu, iya, mana la ilaha illallah itu adalah kafir terhadap apa? segala yang diibadahi selain daripada Allah, apakah itu berhala-berhala, kubur-kubur maupun yang lainnya. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa sekadar melafadzkan la ilaha illallah itu tidak cukup. Sekadar melafadzkan menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu punya apa? Punya konsekuensi-konsekuensi. Iya. Itulah yang sudah kita bahas di pembahasan tentang makna la ilaha illallah. Sudah kita jelaskan bahwa la ilaha illallah itu ada berapa syarat? Hah? Ada 8 syarat. Nah, siapa yang masih ingat? 8 syarat. Baik, ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها علم. Itu syarat yang pertama, punya ilmu tentang la ilaha illallah. Lawannya apa ilmu? Kejahilan, tidak boleh jahil. Yang kedua yakin, tidak boleh apa? Tidak boleh syak, ragu. Ikhlas, tiga ikhlas, tidak boleh ada ri atau kesyirikan. As-sidq, kejujuran, tidak boleh ada kedustaan, al-kadzib. Kemudian yang kelima apa? Al-mahabbah, tidak boleh ada apa? Kebencian, al-bughd. Kemudian yang keenam al-inqiyad, terikat, tidak boleh at-tark, meninggalkan. Dan yang ketujuh al-qabul, menerima, tidak boleh arat, tidak boleh menolak. Dan yang kedelapan, ini yang disebut kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Baik, jadi 8 syarat ya sudah kita kaji, sudah dijelaskan ya untuk hal tersebut. Baik, terdapat di dalam hadith ini juga, siapa yang mendatangkan tauhid, komitmen dengan syariatnya secara zahir, maka itu wajib ditahan tangan darinya. Tidak boleh diganggu harta dan darahnya. Iya. Dan ini juga berlaku untuk orang kafir, kalau dia masuk dalam Islam, walaupun di dalam peperangan, tidak boleh diganggu. Sampai tampak jelas bahwa dia ini sebenarnya tidak masuk Islam. Kapan dia bersyahadat dan kafir terhadap apa yang diibadahi selain daripada Allah, maka itu telah haram harta dan darahnya. Jelas ya? Jadi ini kaidah tetap dalam agama. Bahwa syahadat itu bukan sekedar diucap la ilaha illallah. Bukan mempermanis ucapan saja. Ya, dan sebagian orang ya sekarang seperti itu modelnya. Ya. Di waktu-waktu tertentu, apalagi di masa-masa kampanye, ya bisa aja dia bersyahadat. Ya. Dia mengucapkan dari kalimat-kalimat tauhid. Nah, maka yang dilihat dia kafir kepada selain Allah atau tidak? Ya, kalau dia masih di atas agamanya, nah ini berarti dia belum masuk Islam. Jelas ya? Dia masih mendatangi tempat tentang kafiran, nah ini belum masuk Islam. Karena itu penting pembahasan-pembahasan ini. Iya. Dan ini dari hadis juga bisa dipahami bahwa kadang seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia belum kafir kepada yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat di dalam hadith bahwa yang kita terima itu hukum zahir. Zahirnya begitu. Kalau dia berucap la ilaha illallah, kafir. Perbuatannya dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Maka kita terima zahirnya. Jangan ditanya lagi hatinya. Kamu ikhlas atau tidak? Itu bukan urusan kita. Tapi kita terima apa? Terima yang zahir saya, yang kelihatan. Jelas ya? Adapun di akhirat, nah itulah niat dan maksud dihisab di akhirat. Iya. Dan terdapat bahwa harta dan darah seorang muslim itu haram kecuali dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa syarhu hadhihi tarjama ma ba'daha minal abwab. Perhatikan ya, penulis sendiri yang berkata. Dan penjelasan tarjamah ini ya. Tarjamah inilah yang apa namanya kita bahas di bab yang kelima ini. Ya. Keterangan tentang bab ini akan datang pada bab-bab berikutnya. Ya. Baik. Jadi kalau dikatakan tarjamah itu bisa berlaku untuk kitab, judul untuk kitab dan judul untuk bab. Dan maksud di sini beliau pembukaan pada awal bab itu. Apa pembukaan pada awal bab? Itu bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Itu tarjamah ini maksud. Jadi syarahnya bab yang akan datang semuanya menjelaskan tentang ini. Jelas ya? Berarti dari sini kita sudah memahami peta pembahasan di kitab tauhid ini. Baik. Sisa kita masuk nanti di bab yang keenam, penulis memulai dari syirik asgar. Ya. Nah, ini metode ya. Seorang kadang menjelaskan syirik akbar dulu baru syirik asgar. Kadang dia terangkan dari syirik asgar naik-naik sampai syirik akbar dia terangkan. Itu kan metode. Tapi penulis rahimahullahu taala di sini memulai dari penjelasan sebagian bentuk syirik asgar. Iya. Baik. Kemudian di sini ada masail, kata beliau fihi akbarul masail wa ahammuha. Kata beliau rahimahullahu taala fihi ya, terdapat penjelasan akbarul masail wa ahammuha, akan persoalan terbesar dan terpentingnya. Wa hiya tafsirut tauhid wa tafsirus syahadah. Wabayyanaha bi umurin wadhiha, yaitu tentang tafsir tauhid dan tafsir kalimat syahadat. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskannya dengan beberapa perkara yang sangat jelas. Minha ayatul Isra. Di antara penjelasan tersebut ayat pada surah Al-Isra. Itu ayat yang pertama ya yang disebut oleh penulis. Ya. Bayyana fiha ar-radd 'ala al-musyrikin alladziina yad'uuna as-shaalihiin. Fa fiha bayanu anna hadza huwa asy-syirkul akbar. Allah menerangkan pada ayat tersebut sanggahan atau bantahan terhadap orang-orang musyrik yang berdoa kepada orang-orang salih. Jadi pada ayat tersebut terdapat penjelasan bahwa perbuatan itu, perbuatan ini adalah apa? Syirik akbar. Nah, ini sudah kita terangkan ya, bahwa pada ayat diterangkan makna tauhid dan syahadat, bahwa tauhid dan syahadat itu mengesakan Allah di dalam apa tadi? Di dalam tawajjuh. Iya, di dalam menghadap, mengharap, berdoa dan bermohon. Iya, berdoa kepada orang-orang salih, apakah yang masih hidup maupun yang sudah mati dari kalangan malaikat, para nabi, orang-orang salih maupun yang lainnya, itu adalah syirik akbar. Baik, yang kedua, wa minha ayatu bara'ah. Bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa liya'budu ilahan wahida. Ma anna tafsiraha alladhi la ishkala fihi ta'atul ulama wal 'ubbad fil ma'siyah, la du'a'uhum iyyah. La du'a'uhum iyyahum. Dan yang kedua adalah ayat di surah Al-Bara'ah. Iya. Baik. Allah menerangkan pada ayat tersebut bahwa ahlul kitab menjadikan para pendeta, orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka ahli ibadah sebagai sembahan-sembahan selain daripada Allah. Allah menerangkan pula bahwa mereka tidak diperintah selain untuk beribadah kepada sembahan yang maha satu, yaitu hanya kepada Allah. Jelasnya? Jadi ada dua sudut di situ, di ayat. Sudut celaan kepada ahlul kitab. Mereka menjadikan alim dan rahibnya sebagai sesembahan-sesembahan. Ya. Jelas ya? Sudut yang kedua, di ayat mereka diperintah beribadah kepada sembahan yang maha satu saja. Ini betul-betul tafsir tauhid. Karena kalau diperiksa tafsir ayat ini, ya, tafsir sementara tafsiran ayat tersebut yang tidak ada keraguan tentangnya, yang tidak ada keraguan bahwa tafsir ayat adalah tentang ketaatan kepada ulama dan kepada ahli ibadah dalam perkara maksiat. Bukan doa kepada mereka. Jelas ya? Jadi ini bukan mereka berdoa kepada ulama dan ahli ibadah, tidak. Tapi itu kaitannya mereka taati ulama dan ahli ibadah mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan dalam tasyri'. Nah, maka ini jelas tafsir tauhid, bahwa tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan pada penghalalan apa yang dihalalkan dan pengharaman apa yang diharamkan. Jelas ya? Ini ada satu bab khusus akan dijelaskan oleh penulis nanti tentang hal ini. Insyaallah taala akan datang uraian dari penulis. Iya. Akan datang nanti bab man ata'al ulama wal umara dan seterusnya. Akan diterangkan oleh penulis di situ dalil-dalilnya terkait dengan tafsiran ayat ini. Baik. Wa minha, yang ketiga, qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fastathna minal ma'budina rabbahu. Wa dzakara subhanahu anna hadhihi albara'ata wa hadhihi almuwalata hiya tafsiru shahadati an la ilaha illallah faqala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ini jelas sekali ya. Ya. Yang ketiga juga perkataan Al-Khalil alaihi salam kepada kaum kafir, kepada ayah dan kaumnya. Innani bara'u mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian ibadahi. Ini bara' namanya. Illa alladhi fatarani, kecuali dia yang menciptakanku. Ini al-muwalah namanya. Jadi ada al-bara', ada apa? Al-muwalah. Ada nafiyud, ada al-ithbat. Ya. Siapa yang diperkecualikan oleh Nabi Ibrahim? Beliau hanya memperkecualikan Rabb beliau dari segala sembah yang disembah. Jelas ya? Setelah itu di kelanjutan ayat Allah sebutkan juga. Ya. Allah juga menyebutkan sikap berlepas diri dan loyalitas diri. Nah, berlepas diri yang mana? Sikap berlepas diri. Perhatikan ayatnya. Innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sikap berlepas diri yang mana? Innani bara'u mimma ta'budun. Serta loyalitas ini. Loyalitas yang mana? Al-mu'alah yang mana? Illa alladhi fatarani. Jelas ya? Kalau bahasa lainnya an-nafyu dan apa? Al-ithbat. Itu cuma bahasa sama. An-nafyu wal-ithbat, al-bara'u wal-wala, al-bara'a wal-mu'ala, itu sama maknanya. Al-hubbu wal-bughd, ini kandungan-kandungan. Ya. Memperjelas, memperlengkap makna tauhid. Jadi kata beliau, ini adalah tafsir syahadat la ilaha illallah. Dari mana kita tahu ini tafsir syahadat la ilaha illallah? Di kelanjutan ayat. Allah berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah menjadikan kalimat syahadat ini. Ini disebut oleh Ibn al-Qasim bahwa kalimat yang dimaksud adalah la ilaha illallah menurut kesepakatan ulama. Karena di kalangan ahli tafsir tidak ada silam pendapat di dalam hal ini. Jelasnya? Dan ini menunjukkan kedetailan Syekh rahimahullah di dalam memahami ayat-ayat. Maka dijadikan kalimat syahadat tersebut sebagai kalimat yang akan tinggal pada akhirnya. Maksudnya kekal di keturunan Nabi Ibrahim. Iya. Baik. Dan ini penerjemahannya bagus ya. Tinggal pada akhirnya. Karena ini kalimat syahadat terus berlaku hingga sebelum hari kiamat. Karena di hari kiamat nanti, hari kiamat itu tidak tegak kecuali di atas manusia yang hanya berucap Allah, Allah saja. Ya, sudah banyak yang mereka tidak ketahui. Baik, agar mereka kembali, la'allahum yarji'un, supaya kembali kepada kalimat itu. Berikutnya, wa minha ayatul baqarah fil kuffari alladhina qala Allahu fihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Ya. Juga di antara penjelasan tersebut, maksudnya penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah, adalah ayat dalam surah Al-Baqarah tentang kaum kafir. Ya Allah berfirman tentang mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka akan keluar dari api neraka. Iya. Tidaklah mereka akan keluar dari api neraka. Kata beliau, dzakara annakum yuhibbuna andadakum ka hubbillah. Fadalla ala annakum yuhibbuna Allah hubban adziman wa lam yudkhilkum fil Islam. Ya. Allah menyebutkan bahwa mereka ini mencintai sembahan-sembahan tandingan mereka sebagaimana kecintaan kepada Allah. Hal yang menunjukkan bahwa mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang teramat besar. Jadi mereka juga cinta kepada Allah. Ya. Tapi hal tersebut tidak menjadikan mereka masuk ke dalam apa? Ke dalam Islam. Iya. Tidak masuk ke dalam Islam. Kenapa tidak masuk dalam Islam? Padahal cintanya besar. Sangat besar. Tapi sangat besarnya dia jadikan sama dengan besarnya apa? Kecintaan dengan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Ini tidak memasukkan dia ke dalam Islam. Kesyirikan. Kata Syekh, fakaifa biman ahabban nidda hubban akbar min hubbillah. Ya. Lalu kata Syekh rahimahullahu taala, ya. Lantas bagaimana halnya dengan orang yang mencintai sembahan tandingannya lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah? Fakaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibba Allah? Dan bagaimana pula dengan orang yang tidak mencintai kecuali sembahan tandingan saja dia cintai, dan dia tidak cinta kepada, tidak mencintai Allah. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir ya, terkait dengan hadis, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hadha min a'zami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Ya. Di antara penjelasan tentang tafsir tauhid dan makna la ilaha illallah, ada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kafir dari segala yang diibadahi selain daripada Allah, haruma maluhu wa damuhu. Kata beliau, hadits ini adalah penjelasan yang paling utama dalam menerangkan kalimat la ilaha illallah. Iya. Kenapa paling utama? Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha. Bal wala al-iqrar bidzalik. Bal wala kaunahu la yad'u illa Allah wahdahu la syarika lah. Iya. Jelas. Kenapa hadits ini penjelasan paling utama tentang la ilaha illallah? Karena hadits ini tidak menjadikan pengujaran, pengucapan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat ini, sebagai pelindung atas darah dan harta. Jadi berucap saja tidak cukup dalam hadits ini. Bahkan tidak pula sebatas mengetahui makna kalimat tersebut berserta mengucapkannya. Mengucapkannya tidak cukup. Tahu makna dan mengucapkan juga tidak cukup. Dan juga tidak sebatas pengakuan hal tersebut. Ya. Yang ketiga, dia mengakui. Dia tahu maknanya, dia ucapkan, dia akui. Tambah yang ketiga, tidak juga cukup. Ya. Tidak juga cukup. Tidak pula sebatas seorang tidak menyeru kecuali hanya kepada Allah semata. Tidak ada tandingan baginya. Yang keempat juga tidak cukup. Dia beribadah hanya kepada Allah saja semata. Dia beribadah hanya kepada Allah semata. Ini juga tidak cukup. Empat ini tidak cukup. Jadi tidak cukup hanya sekedar mengucapkan. Tidak cukup hanya sekedar tahu ucapan dan mengucapkannya. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan, tahu maknanya dan mengakuinya. Dan tidak cukup bahkan melafadzkan, tahu maknanya. Kemudian, apa? Jadi tidak juga cukup dia tahu maknanya, melafadzkannya, dia mengakuinya, dan dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itu tidak cukup. Sampai dia tambah syaratnya. Apa syaratnya? Ya. Bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dhalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Ya. Kata beliau, namun harta dan darahnya tidak menjadi haram hingga dia menyertakan pada kalimat tersebut dengan kekafiran, kekufuran terhadap segala yang disembah selain daripada Allah. Harus ditambah. Jadi ada yang berkata, oh saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tapi dia tidak kafir kepada selain Allah. Itu tidak cukup. Harus dia juga kafir kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir kepada segala yang disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, فَإِنْ شَكَّ أَوْ تَوَقَّفَ لَمْ يَحْرُمْ مَالُهُ وَدَمُهُ. Ya. Apabila seorang itu ragu atau tawakuf, dia berdiam diri. Berdiam diri misalnya tidak menentukan sikap dalam hal itu, maka ini telah tidaklah harta dan darahnya menjadi haram. Kalau dia ragu atau tawakuf, tidak menentukan sikap. Karena itu kata beliau, فَيَالَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ مَا أَعْظَمَهَا وَأَجَلَّهَا وَيَالَهُ مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ وَحُجَّةٍ مَا أَقْطَعَهَا لِلْمُنَازِعِ. Kata beliau, alangkah besar dan agungnya permasalahan ini. Alangkah terangnya penjelasan tentang hal tersebut. Ya. Serta argumen yang memutus setiap orang yang menyanggah, setiap orang yang membantah. Baik. Jadi ini apa-apa yang disebut oleh penulis rahimahullah dari tafsir kalimat tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ya, dan ini sebenarnya pembahasan pelengkap ya terhadap materi yang sudah berlalu bersama kita tentang makna la ilaha illallah. Namun di sini jadikan bab khusus oleh penulis, beliau ingin membuka pembahasan rincian di dalam pembahasan tauhid dalam 61 bab yang akan datang insyaallah taala. Iya.